Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Al-Mansurah Kendari di Sulawesi Tenggara, Indonesia bagian tengah, rahimakumullah. Petang ini pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia bagian barat, 1 jam lebih lambat dibandingkan di Kendari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan melalui sarana dan media yang pada akhirnya kita biasakan dan kita sesuaikan dalam situasi pandemi. Sangat berbeda dan terasa sekali bedanya dengan hari-hari biasa sebelum pandemi, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan diri majelis ilmu, ada rangkaian-rangkaian ibadah lainnya yang bisa kita lakukan. Ya, mulai dari melakukan perjalanan, kemudian kita masuk masjid bersuci, sholat tahiyatul masjid, kita bertemu dengan saudara-saudara, kita ucapkan salam, berjabatan tangan, bermu'anaqah, saling bertanya kabar dan keadaan. Ya. Di situ ada interaksi yang lebih dari itu, ya, saling mendoakan. Itu pada hari-hari normal. Alhamdulillah, dalam situasi yang seperti ini, walaupun secara online, ya, secara streaming, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih disambungkan, ya. Dan tentunya tujuan dan niatan kita adalah untuk melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW, mempelajari agama dengan sebaik-baiknya. Dan itu juga adalah perintah, tentunya perintah pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mewajibkan kita untuk beribadah kepadanya. Sementara ibadah tidak akan terwujud dan tidak mungkin terlaksana tanpa ilmu. Nah, para pendengar Radio Al-Mansurah Kendari yang berbahagia rahimakumullah, kita sebagai ahlu sunnah tentunya berusaha dan berupaya untuk mengamalkan agama sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dan semaksimal-maksimalnya. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang bukan cukup tetapi sangat berat. Ya. Namun biiznillah, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, kasih sayang itu sangat luas. Rahmat Allah itu meliputi seluruh makhluk yang di langit maupun yang di bumi. Kita pasrahkan dan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar kepadanya, bukan kepada siapa-siapa. Termasuk juga kita berusaha untuk menjaga dan melaksanakan himbauan dan anjuran pemerintah dalam hal protokol kesehatan. Kita sabar, ya, kebijakan-kebijakan pemerintah tidaklah dibuat kecuali untuk kebaikan dan maslahat kita bersama. Para pendengar Radio Al-Mansurah Kendari yang berbahagia, rahimakumullah, hari ini hari Ahad sore, di pertengahan bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 15, 1442 Hijriah, atau tanggal 25 Juli tahun 2021, di kesempatan yang sangat singkat dan terbatas ini, marilah kita berikhtiar untuk sedikit membaca dan mengingat kembali semangat para salaf dalam menuntut ilmu. Pandemi bukan alasan untuk berhenti dari thalabul ilmi. Pandemi itu bukanlah alasan untuk kemudian kita patah semangat dalam thalabul ilmi. Dalam situasi pandemi pasti banyak langkah dan begitu bervariasi cara yang ditempuh, yang bisa ditempuh untuk kita tetap belajar agama, kita bertalabul ilmi. Tentunya kembali kepada diri dan semangat kita masing-masing, apakah menyerah kemudian berhenti dalam talabul ilmi, ataukah kita pantang menyerah dengan cara dan media apapun yang diperbolehkan secara syar'i, kita tetap terus bertalabul ilmi. Dan semua itu akhirnya tidak bisa tidak, marilah kita memohon pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semangat kita dalam menuntut ilmu tetap terus terjaga, tidak berkurang, tidak luntur, dan tidak luruh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha membolak-balikkan hati. Semangat thalabul ilmi bisa jadi hilang atau bisa jadi berkurang. Walaupun semangat thalabul ilmi itu sudah pernah ada 5, 10, 20, 30 tahun yang lalu, sejak masih muda, bahkan ada yang masih kecil, ya bahkan sejak lahir sudah dibiasakan dengan majelis ilmu, itu bukan jaminan, bukan pula sebuah kepastian bahwa semangat itu akan tetap terus terjaga. Karena ilmu itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk yang dikehendakinya saja. Banyak orang, dan itu akhirnya menjadi cerita karena ada di sekitar kita, mereka yang pernah merasakan manisnya thalabul ilmi, pernah mengecap lezatnya majelis ilmu, ternyata akhirnya keluar dari jalur, terjengkang dan terpelanting. Wal-iyazubillah. Kita tentunya meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi pada diri kita. Kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amitna 'alal islami was-sunnati wa talabul ilmi. Allahumma, ya Allah, amitna, wafatkanlah kami 'alal islam, di atas sunnah, alal islam, di atas islam, wa sunnah, di atas sunnah, wa talabul ilmi, dan di atas talabul ilmi. Allahumma amin. Para pendengar Radio Al-Mansurah Kendari rahimakumullah, ada banyak contoh, demikian juga kisah-kisah nyata dari para ulama yang menjelaskan tentang semangat mereka dalam menuntut ilmu. Ada banyak aspek. Ada banyak aspek, mulai dari misalkan ya, jarak tempuh. Ini contoh yang pertama, jarak tempuh. Jarak tempuhnya yang ribuan kilometer, bahkan puluhan ribu. Ya, seperti yang di apa namanya pernah dijalani oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, itu puluhan ribu kilometer. Ya. Dari apa namanya Bukhara, sampai kemudian ke Khurasan, ke Baghdad, ya kemudian ke Hijaz, Madinah, Mekah, kemudian beliau melintasi Laut Merah menuju Afrika, Iskandaria di Mesir, kembali ke Baghdad. Itu puluhan ribu kilometer. Itu bukti semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, pengorbanan mereka untuk meninggalkan kampung halaman. Karena bagaimanapun juga kampung halaman itu adalah sesuatu yang melekat di hati. Tapi ditinggalkan. Berkorban perasaan demi ilmu. Termasuk juga mereka rela berpisah dengan orang tua, dengan karib kerabat. Nah, itu bukti semangat mereka. Ketika pulang sampai di kampung, ternyata orang tuanya sudah meninggal dunia. Ayah ibunya. Karena media dan alat komunikasi di zaman dulu dan sekarang sangat berbeda. Kemudian cuaca ekstrim mereka hadapi itu. Panas yang dingin, panas yang terik, dingin yang sampai menusuk tulang. Ya. Semangat mereka juga bisa dibuktikan dengan apa, perjalanan ditempuh dengan jalan kaki, dengan berpuasa, tidak makan, tidak minum, ya. Menghadapi ancaman-ancaman keselamatan dalam perjalanan. Itu semangat mereka dalam menuntut ilmu. Bagaimana mereka dalam satu hari menghadiri beberapa, bahkan belasan, bahkan puluhan majelis ilmu. Bagaimana mereka tidur hanya sebentar. Ya. Bagaimana mereka ibadah, itu semua adalah bukti semangat para salaf di dalam menuntut ilmu. Tapi pada kesempatan sore yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan tiga buah cerita, ya, menyampaikan tiga buah cerita, walaupun secara ringkas, tentang semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Yang ketiga-tiga ceritanya itu terkait dengan usia. Artinya, walaupun sudah cukup tua, ya, meskipun sudah cukup tua, tidak ada kata terlambat bagi mereka untuk belajar agama. Karena seringkali kita mendengar, kita membaca, ya, dan kita menemui orang-orang yang beralasan dengan usia, ya, tidak belajar agama, tidak menuntut ilmu, tidak belajar Al-Quran, tidak belajar bahasa Arab. Itu alasannya apa? Usia. Alasannya usia. Padahal usia itu bukanlah sebuah alasan. Yang pertama adalah Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, beliau mulai belajar itu ketika usianya 26 tahun. Ya. Beliau mulai belajar itu ketika usianya 26 tahun. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam Sir Alamin Nubala, beliau menyebutkan riwayat tentang sebab Ibnu Hazm sadar untuk belajar agama. Jadi waktu itu beliau mengikuti proses penyelenggaraan jenazah, ya, mensolatkan jenazah. Beliau masuk masjid, langsung duduk dan tidak sholat tahiyatul masjid. Lalu ada orang yang menegur. Yang menegur waktu itu punya mazhab atau punya pemahaman sholat tahiyatul masjid itu wajib hukumnya. Orang itu menegur, kum fasholli tahiyatul masjid. Wa kana qad balagha 26 sana, kata Imam Madzhabi dalam riwayatnya seperti itu. Orang itu mengingatkan, loh kok duduk, berdiri. Sholat dulu, sholat tahiyatul masjid. Waktu itu usia Ibnu Hazm sudah 26 tahun. Kata Ibnu Hazm bercerita, saya langsung berdiri, saya kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah, pulang dari kuburan, pulang dari memakamkan jenazah, beliau masuk masjid lagi. Ketika masuk masjid, beliau sholat tahiyatul masjid. Ketika mau mulai sholat tahiyatul masjid, ada lagi yang menegur, loh kok sholat duduk? Ini bukan waktunya sholat tahiyatul masjid. Karena waktu itu ternyata sholat waktunya ba'da asar, sore. Jadi memang ada riwayat yang menyebutkan larangan untuk sholat, ya, setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Pembahasannya mungkin di fikih Tetapi yang jelas waktu itu ditegur oleh orang yang mengingatkan. Kok kamu sholat di waktu terlarang? Kata Ibnu Hazm rahimahullah, fansaraftu waqad hazintu. Saya pergi tinggalkan masjid itu, saya sudah sedih, galau. Kok bisa kejadian seperti ini? Baru sadar ternyata beliau bodoh. Ternyata beliau gak ngerti hukum. Tidak mempelajari fikih tentang ibadah fikih sholat. Akhirnya beliau bercerita kepada salah seorang pengajarnya. Akhirnya ditunjukkanlah ke rumah dan kediaman seorang ahli fikih di wilayah tersebut, yaitu Abi Abdullah Ibn Dahun rahimahullahu ta'ala. Abu Abdullah Ibn Dahun rahimahullahu ta'ala. Kemudian saya ceritakan, kata Ibn Hazm kepada Abu Abdullah, apa yang terjadi. Fadallani ala muwatta'i malikin fabada'tu bihi alaihi wa tatabatu qira'ati alaihi wa ala ghairihi nahwan min thalathati a'wamin wa bada'tu bil munadharah. Abu Abdullah Ibn Dahun rahimahullah kemudian memberikan saran kepada saya belajar kitab Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. Saya pelajari kitab Muwatta Imam Malik, saya belajar kepada beliau juga kepada ulama-ulama yang lain kurang lebih 3 tahun. Kemudian disitulah saya baru memperdalam dengan diskusi-diskusi bersama para ulama lainnya. Lah, ini cerita pertama tentang Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, yang beliau memulai belajar agama itu setelah usianya 26 tahun. Dan di zaman sekarang usia 26 tahun sudah jarang kita temukan. Artinya kalau kita lihat di sebuah pesantren misalkan, ya, dari semua santri yang ada di situ hanya berapa persen yang mulai belajarnya itu di atas 25 tahun. Sekarang kita lihat rata-rata ya dari kecil lah. Ya dari umur 10, 12, 14 dan seterusnya. Maka ini salah satu bukti kuat dan bukti nyata betapa para ulama kita dahulu as-salaf semangat di dalam menuntut ilmu agama. Contoh yang kedua, kita sudah sering mendengar cerita tentang Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Seorang perompak begal besar yang biasa beroperasi, kata Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, di antara Abyud dan Sarakhs, itu wilayah yang ada di daerah Khurasan dan sekitarnya. Beliau kemudian bertaubat. Beliau bertaubat dari kebiasaan membegal, dari aktivitas mencegat dan merampok orang. Ceritanya panjang dan sudah sering kita dengar, alhamdulillah. Tapi itu adalah bukti juga para ulama kita rahimahumullah semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam menuntut ilmu agama. Ibnu Hazm rahimahullah itu berasal dari kalangan bangsawan, tapi akhirnya status itu ditinggalkan untuk belajar agama. Al-Fudail bin Iyad dulunya seorang penjahat. Allah beri hidayah, kebiasaan berbuat jahat, merampok, membegal itu ditinggalkan. Beliau belajar agama, menjadi seorang ulama. Contoh yang ketiga adalah Al-Imam Al-Qaffal rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Qaffal rahimahullahu ta'ala. Beliau yang meninggalkan profesinya. Beliau tinggalkan profesinya, pekerjaannya. Padahal profesi dan pekerjaan itu sudah digeluti sekian lama. Bahkan beliau dikenal dengan sebutan dan gelar sesuai profesinya, Al-Qaffal. Ya, ahli membuat kunci, ahli membuat gembok. Ya. Ukuran, berbagai macam ukuran, berbagai macam jenis. Itu Al-Imam Al-Qaffal rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menyebut Al-Qaffal ini sebagai al-imamu al-allamatu al-kabir Syekhus Syafi'iyyati Abu Bakar Abdullah bin Ahmad bin Abdullah al-Marwazi al-Khurasani. Kata Imam Az-Zahabi, Al-Qaffal ini adalah seorang imam, orang yang sangat berilmu. Gurunya dalam mazhab Syafi'iyah, ya, Abu Bakar Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Al-Marwazi Al-Khurasani. Beliau punya keahlian untuk membuat aneka macam gembok, sampai dengan aksesoris-aksesorisnya, dengan kunci-kuncinya, itu beliau bisa membuatnya. Nah, ketika masuk usia 30 tahun, anasa min nafsihi dzaka'an mufrita. Ketika sudah 30 tahun, beliau baru menyadari ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan dan kepintaran untuknya. Maka beliau tinggalkan profesi itu, wa ahabbal fiqha fa aqbala ala qira'atihi hatta bari'a fihi wa sara yudrabu bihil mathal. Ya, wa huwa sahibu tariqatil khurasaniyin fil fiqh. Setelah 30 tahun beliau baru sadar ternyata beliau itu orang pintar. Hanya ditinggalkanlah profesi itu. Beliau kemudian belajar fikih sampai betul-betul mumpuni, mapan di sana. Wa sara yudrabu bihil mathal, sampai dijadikan sebuah permisalan dalam hal kedalaman dan kemampuan fikih. Dan beliau dikenal dalam fikih itu sebagai sahibu tariqatil khurasaniyin. Beliau adalah pencetus metode ulama Khurasan dalam bidang fikih. Ya. Di usia berapa beliau mulai belajar? Di usia 30 tahun. Ya, di usia 30 tahun. Oleh karena itu, para pendengar radio Al-Mansurah Konawe, Al-Mansurah Kendari, rahimakumullah wa barakallahu fikum, itu adalah contoh-contoh ringkas tentang semangat para salaf dalam menuntut ilmu. Artinya ilmu itu wajib kita tahu, yang namanya thalabul ilmi harus kita jalani, ya. Thalabul ilmi harus kita jalani. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan untuk meninggalkan ilmu dan meninggalkan thalabul ilmi. Dalam situasi dan kondisi apapun, thalabul ilmi itu bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan, mau di rumah, ya, di tempat kerja, di rumah sakit, dalam penjara bahkan. Banyak para ulama kita yang di penjara, ya. Tapi dalam penjara masih belajar dan mengajar, ya, masih belajar dan mengajar. Ya. Mereka dalam keadaan sakit, ya. Mereka di masjid, mereka sudah tua, lanjut usia, tetap mereka lakukan itu, thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat, karena di tempat kami sudah beberapa menit yang lalu dikumandangkan azan maghrib, karena ada perbedaan waktu antara kita di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoi yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dan apa namanya spirit kita dalam thalabul ilmi. Ya, yang sedikit ini insya Allah kalau kita amalkan itu sudah sangat luar biasa. Jazakumullah khairan, wabarakallahu fikum. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk mencari ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya kehidupan. Ya, tanpa ilmu ibarat kita hidup dan berjalan di dalam kegelapan. Banyak masalah kita hadapi itu tidak selesai-selesai karena tidak adanya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan saya kira cukup sekian. Tidak ada lanjutan nanti, juga tidak ada sesi tanya jawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.